datang dengannya, dengan membawanya syariat, berbagai syariat, satu syariat kita ahlal islami, orang-orang Islam. Fa inna amata maka mayoritas perkara yang dilarang oleh Quran dan Sunnah, perkara muamalah yang dilarang oleh Quran dan Sunnah itu ya'udu kembali atau berkaitan, intinya adalah tahqiq, merealisasikan keadilan dan melarang kezaliman baik kecil ataupun besar. Semacam memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan jenisnya berupa riba, maisir, judi, wa'anwa dan berbagai macam riba dan judi yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal jual beli rokok, jual beli habalul habala, menjual burung yang masih ada di udara dan ikan yang masih ada di air. Wal bai dan menjual barang ila ajalin, tidak cash namun tertunda pembayarannya, namun ghairu musamma, namun tidak disebutkan kapan jatuh tempo wajib pelunasan pembayaran. Demikian juga jual beli musarah, jual beli mudallis, mulamasah, munabadah, muzabanah, muhafalah. Demikian pula jual beli najis. Bapak Iskamagah menjual hasil pohon sebelum nampak kelayakannya untuk dikonsumsi. Wa manaha anhu min anwa'il musyarakat al-fasidah, dan demikian juga berbagai macam kerjasama bisnis yang fasidah, yang rusak, yang dilarang oleh syariat, semacam khobarah wa bizar ibu ka'adid bi'ainiha minal ar, dengan menanam, menanami buku atin satu lahan tertentu menampar dari tanah yang ada. Terlihat catatan ini yang off. Hadi anda. hadhi anwa'un katsiratun, inilah berbagai macam yang sangat banyak dari jual beli yang sepatutnya an-nulimma, kita menguasai bisya'in minha, sebagian darinya. Memakan harta orang lain dengan cara yang batil, cara yang batil maknanya dengan cara yang zalim. Jenisnya, yaitu jenis memakan harta dengan cara yang batil adalah sebagai berikut. Riba, riba qad yakunu, boleh jadi dengan kerelaan 12 pihak, namun dia tetap tergolong memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil. Maka riba boleh jadi ada salah satu pihak terpaksa sebenarnya, nggak pingin dapat anak-anak, nggak ada pilihan yang lain, pingin cepat dapat duit semua. Yang mudah itu sebenarnya ya, kalau mau jujur keberatan juga, namun ya apa boleh buat. Boleh jadi juga ada orang mengadakan transaksi riba dan memang penuh saling kerelaan. Mesir, bibit. Al-Masiru al-Mubalaghatu wa sumiyat Masira. Karena insana yasulu ala ar-rihlati bima fiha biyusrin wa sulatin. Al-Masiru maqumu bil khamri wal ibadati al-asnam wa huwa min kaba'iri dhunubi wa kam min insanin asbaha ghaniyan wa sara faqiran. Bal la lahiqatuhu ad-duyunu bil mulabi bil malayini malayini bisababil maisir. Nah, maisir ini adalah al-mughalabat, menang-menangan. Wasumiyat maisiran, disebut maisir, diambil dari kata-kata yusrun, di anak insana karena seorang itu mendapatkan keuntungan dalam maisir yusrin, dengan mudah dan mudah. Dan maisir itu bergandengan erat dengan khamr dan penyembahan berhala, maka judi termasuk dosa besar. Ini ada penegasan dari Syaikh Utsaimin, bahasanya judi itu tergolong dosa besar. Maka min insani, betapa banyak orang yang pada awalnya kaya tiba-tiba jadi miskin, bahkan punya banyak utang jutaan, jutaan riyal, bisa lebih bisir disebabkan judi. Nah, maisir dalam jual beli itu disebut bayul gharar. Maka semua bayul gharar itu maisir, namun tidak semua maisir bayul gharar. Bayul gharar adalah maisir di bab jual beli. Sebenarnya semua bayul gharar adalah judi, namun tidak semua judi bentuknya, namun judi tidak mesti bentuknya hanya bayul gharar. Bayul gharar adalah maisirun maisir judi. Wadhali kata hal tersebut, kenapa bisa kita katakan judi? Karena masing-masing dari dua orang yang mengadakan transaksi tahta di bawah dua kemungkinan, untung atau buntung. Misalnya ada orang yang jual sesuatu kepada anda, itu sesuatu yang tidak diketahui, semacam janin yang masih ada dalam perut, ini majhul. Atau menjual kepada anda misalnya isi kantong ini, isi kantong ini kain, kain itu kalau sekarang pakai juga untuk kantong plastik, plastik kesek itu kain. Wala ya'lamu ma fihi, dan yang membeli tidak mengetahui isinya, ini juga majhul. Maka bayul gharar itu macamnya banyak sekali, jual beli barang yang tidak diketahui. Demikian juga baik jual beli habalul habalah, habal sama dengan janin, habalah berarti hawamil, janin-janin. Sehingga makna habalul habalah hamlul hawamil. Faidha bi'ta, maka jika anda menjual hamlun naqah, janin unta atau kambing atau hewan yang lain, maka itu haram, kan ini tergolong bohong. Maka di antara jenis yang dilarang adalah habalul habala, dan ada dua penafsiran ulama tentang makna larangan baik habal habala. Yang pertama dari sisi ini yaitu jual beli janin atau janin. Maka seorang punya unta, kemudian dia jual janin. Unta ini boleh jadi nanti punya anak, anaknya nanti akan punya anak lagi. Nah, dijual itu janin. Itu habalul habala. Kemudian penjelasan yang kedua, fa'u habalul habala ini adalah transaksi tidak tunai yang tidak jelas waktu jatuh temponya. Maka seorang menjual tanah, namun kapankah pembayarannya? Pembayarannya jatuh tempo pembayarannya itu kalau unta yang saya punya ini punya anak, kemudian anaknya sudah punya anak lagi. Nah, maka itu jatuh. Ketika itulah terjadi jatuh tempo pelunasan pembayaran. Maka ini dia jual beli tidak tunai dan namun jatuh tempo pembayarannya tidak jelas. Ini fa'ul habl adalah makna yang kedua. Dua-duanya benar, dua-duanya telah. Kemudian jual beli burung yang masih ada di terbang di udara dan ikan yang masih ada di air. Apakah merpati tersebut akan pulang ataukah tidak pulang. Dan Dan faedah dari perkataan ini, jika dia kembali artinya itu menjadi milik pembeli. Namun jika kita katakan tidak sah, maka jika kembali, maka barang tersebut tetap milik penjual. Itu faedah khilaf. Ini faedah khilaf. Ini nampak manakala barang tersebut ternyata tidak pulang-pulang. Dari dua pendapat ini yang melarang secara mutlak secara merinci, insya Allah pendapat yang dibuat adalah yang merinci. Antara biasa pulang ataukah tidak biasa pulang. Kemudian jual beli air dalam ikan di dalam air, ingat dalam juga satu hal tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Pertama, karena dia menjual tidak diketahui. Yang kedua, kalau airnya itu misalnya air sungai, maka tidak ada jaminan keamanan, tidak ada jaminan bahwa ikan tersebut keluar dari daerah ini pindah ke daerah lain. Namanya di sungai, saja di sungai. Maka tidak menutup kemungkinan ikannya pergi mengikuti aliran sungai. Oleh karena itu maka para ulama mengatakan jika ikan tersebut berada di satu tempat yang terkelilingi bahwa mati dan bisa dilihat dan mungkin untuk diambil, maka tidak mengapa. Misalnya ayakuna birkaton ada kolam, ya kalau kita akuarium, fihasa makon di dalamnya ada ikan dan ikannya bisa dilihat, artinya airnya jernih, tidak keruh, lalu aku jual ikan tersebut pada Anda yang ada dalam air ini, maka ini hukumnya boleh. Kemudian di antara jual beli yang terlarang adalah jual beli ila ajal ghairi musamma, namun batas waktu pembayarannya tidak jelas. Misalnya, seseorang berkata, menceritai kapankah kepulangan dan kedatangan si Zaid. Jika ada yang bertanya, apa komentar Anda tentang hadis Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang yang tiba lalu bazul membawa barang dagangan berupa pakaian minasyam dari Syam. Lalu Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya engkau utus seseorang untuk menemui fulan, engkau ambil darinya satu atau dua kain. Fa'arsala ilaihi, maka Nabi pun mengutus seseorang menurut orang tadi. Nabi ingin untuk mengambil darinya dua kain dibayar ila maisaratin, kalau Nabi sudah punya duit. Kalau Nabi sudah longgar duitnya. Ternyata orang tersebut tidak mau. Sedangkan kapankah longgar finansial seseorang itu satu hal yang tidak diketahui. Wama'ahada, meskipun demikian Nabi SAW minta kepada orang tersebut agar mau menjual dua kain nasi akan secara tidak tunai dibayarkan ila maisarah kalau kondisi dan longgar. Dan tentu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah meminta sesuatu yang haram abad sama sekali. Maka jawabannya, persyaratan yang Nabi buat ini adalah sesuai dengan akal. Maka persyaratan yang Nabi buat ini sekedar menguatkan konsekuensi akal. Karena penjual tidak setara dengan mustari, jika ada pembeli yang membeli dan pembelinya adalah orang kesulitan ekonomi dan penjual pun sudah tahu, maka penjual tidak punya hak untuk menagih sampai dia dalam kondisi longgar. Maka jika Anda mengatakan aku beli barang kain ini darimu dengan harga 10 riyal sampai Allah memberikan kelonggaran rezeki untukku, maka kalimat ini statusnya adalah memperkuat konsekuensi akad. Karena konsekuensi akad mengatakan siapa yang menjual satu barang kepada orang yang kesulitan, maka dia tidak boleh menagihnya, menagih uangnya hatta yusyira, sampai orang tersebut mendapatkan kelonggaran. Namun di sini sebelumnya tidak menyebutkan siapa yang menjelaskan hadis muhakkik juga biasanya menyebutkan siapa yang melihatkan, beliau juga tidak nanti terang. Maka pada asalnya baik ila ajalin ghairul musamma, katanya telah sebagaimana dalam larangan baik habalul habalah. Sehingga hadis yang ditanyakan ini perlu dicek terlebih dahulu kevalitannya. Jadi antara jual beli yang terlarang adalah baik musarrah. Musarrah artinya adalah binatang yang ditahan susunya. Artinya langsung tak tidak diperah supaya susunya terkumpul dalam darah kambing susu. Supaya nampak kemudian pembeli menyangka bahasanya binatang tersebut susunya banyak. Wa anna hadhihi ya tabi'atuha, dan susu banyak ini adalah memang kebiasaan si binatang. Makin hukumnya haram karena habis buat beli menipu dan menipu. Dan saya terbeli demikian juga bayul mudallis, misal seorang punya rumah yang sudah kuno, ayilun miskut yang hampir roboh. Fatolaba min syaksin, maka dia minta seseorang untuk ayyalisahu hatta yakfal uyubu, sehingga cacat rumah ini tidak terlihat, cacat yang ada pada rumah ini tidak terlihat, sehingga jika pembeli masuk dalam rumah dia mengira itu adalah baru. Fahadha tadlis, maka ini satu hal yang adalah tadlis, penipuan, layak itu tidak diperkenankan. Demikian juga di antara dua suri gorong yang ada di masa silam adalah baik mula masa. Baik mula masa adalah salah satu perkata misalnya roti uyunaka, tutuplah matamu, masuklah ke dalam warung. Fa'ayusya'in, maka segala sesuatu, segala benda yang tersentuh di warung itu, di toko itu, fa'wa'alaika bi'asra, maka itu berarti kau beli dengan harga 10 riyal. Maka boleh jadi orang tersebut masuk ke dalam toko, maka dia mengambil sesuatu yang nilainya 100 riyal, maka dia untung 100 riyal, maka cuma bayar 10 riyal. Lalu kalau boleh jadi tangannya itu menyentuh pada sesuatu yang tidak senilai dengan 1 riyal, 1 riyal itu masih mahal. Maka ini berarti dia untung, judi, riba, maka Allah. Oleh karena itu Rasul alaihi wasallam larangnya, dan ini adalah dilarang karena riba bil ghurar, karena ghurar. Demikian juga munabadah, melamasa saling menyentuh, munabadah saling melempar. Semisal ayakul seorang mengatakan ayyuka bin tanduduhu li, kain manapun yang melemparkan padaku, atau ayyukidrin, periuk manapun yang kau lemparkan padaku, fa'wa, maka itu harganya, maka itu aku beli dengan harga 10 riyal. Maka dia kemudian mengambil periuk manapun dari periuk-periuk yang ada, kemudian dilemparkan, dan dia katakan 10 riyal. Hadzal yajuzu, ini adalah satu hal yang tidak diperbolehkan, sebab larangannya karena gharar. Faqad yabi'u alaihi qidrun, maka boleh jadi dia jual satu periuk yang ternyata harganya sama dengan 20 riyal. Faqad yabi'u, boleh jadi dia menjual kepadanya satu periuk yang harganya tidak sampai 5 riyal. Oleh karena itu la yasihu, tidak boleh jual beli semacam ini. Dan muzabana diambil kata-kata muzaban, artinya adzaba, menyerahkan. Dan muzabana adalah menjual kurma atau barter, kurma kering dengan kurma basah, atau anggur segar dengan kismis, atau biji padi misalnya yang sudah dipanen, disumbul dengan biji padi yang masih ada di tangkai, atau semacam itu. Maka ini hukumnya haram. Kaidahnya tukar menukar benda ribawi, contohnya makanan, bahan makanan dengan sejenisnya, dengan sejenisnya. Namun yang terdapat perbedaan keadaan kurma kering dengan yang masih kurma basah, beras dengan padi yang masih ada di tangkainya, maka ini boleh jadi nanti tidak pas. Ini beras 5 kilo dibarter dengan itu, nanti itu nanti kalau sudah ditumbuh, dihilangkan kulitnya, boleh jadi jadinya 6 kilo, boleh jadi 7 kilo. Ini tidak boleh, karena jual beli benda ribawi harus sama. Ketika kurma itu kurma basah, nanti akan menyusut. Dia 10 kilo dibarter dengan kurma 5 kilo, maka boleh jadi menyusutnya pas, menjadi tidak pas, maka tidak boleh. Muhaqqalah itu memiliki beberapa bentuk. Yang pertama boleh jadi sebagaimana muzabana, menjual biji yang sudah jadi dengan yang masih ada di tangkainya, atau menjual biji yang masih ada di tangkai sebelum nampak kelayakannya untuk dikonsumsi. Ini juga makna yang kedua untuk muhaqqalah. Maka kalau berdasarkan makna yang kedua, maka dia sama dengan menjual hasil pertanian sebelum nampak kelayakannya. Kemudian yang ketiga adalah usaha bersama, lahu, namun dengan perjanjian sisi sebelah sini adalah miliknya. Maka makna yang ketiga adalah kerjasama untuk mengelola lahan pertanian, sawah misalnya, sawah 5 hektar atau 1 hektar dengan perjanjian yang menjadi hak pemilik tanah itu adalah hasil panen kotak sebelah sana. Kotak sawah sebelah sana itu milik si pemilik tanah, yang lain untuk penggarap. Maka boleh jadi terjadi gagal panen, kena serangan tikus, semuanya kena diserang tikus kecuali kotak ini. Maka penggarap tidak dapat apa-apa dan pemilik tanah untuk meninggal ini. Karena kalau kerjasama bareng, kerjasama itu harus pakai persentase, tidak boleh semacam ini, harus pakai persentase. Nanti ada berapa hasil panennya, ini berapa persen itu. Adidah yang namanya muhakalah terdapat bentuk yang sangat banyak. Ini ada khilaf yang sangat banyak tentang apa bentuk-bentuk muhakalah. Yang jelas muhakalah diambil dari kata-kata hakal yang artinya ladang. Maka nuzal tempat ditanamnya tanaman-tanaman. Najis, najis adalah juga haram, jadi adalah tuduhan tindakan kezaliman. Najis adalah seorang itu menambahi harga satu barang padahal dia tidak ingin membelinya, namun dia ingin menguntungkan penjual atau menyusahkan pembeli, atau menginginkan dua-duanya, menguntungkan penjual karena dia menambahi harga atau menyusahkan pembeli karena dia ingin supaya pembeli tersebut alihi jadi itu alihi sama ini. Harga yang harus dia bayarkan itu lebih mahal lagi, atau dua-duanya dia ingin menguntungkan, niatnya menguntungkan penjual dan merugikan pembeli. Namun yang jadi topik telah ukur parameter najis ditentukan adalah seorang itu menambahi harga satu barang padahal dia tidak ingin membelinya. Ini beda najis dengan jual beli lelang yang dibenarkan di belakang syariat, semuanya ingin membeli. Kalau maka lelang bohong-bohongan, maka dia bukan lelang. Namun jika orang itu menawar tidak punya keinginan untuk membeli, maka najis. Kemudian menjual samar sebelum nampak kelayakannya, ini juga terlarang, karena ini tidak termasuk keadilan. Karena itu seorang jika dia menjual hasil tanamannya sebelum nampak kelayakannya, maka ini menjadi urdatan li'afatin tak cari asamara. Ini urdatan bisa menjadi sasaran li alfatin hama, masih dimungkinkan menjadi sasaran hama. Tak cari yang menimpa asamar hasil pohon tadi. Kemudian nanti akan terjadi sengketa, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya menjual buah rambutan, namun masih pentil-pentil dan masih hijau atau bahkan masih kembang. Ini hukumnya haram, karena boleh jadi nanti terserang hama, gagal panen, maka di sini pembeli sangat-sangat dirugikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal ini dalam rangka untuk melindungi konsumen. Kemudian demikian juga syarikat kerjasama bisnis yang terlarang, semisal mukhabarah. Yang mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali terdapat dari Al-Quran dan Sunnah yang mensyariatkannya. Karena agama adalah apa yang disyariatkan oleh Allah dan haram apa yang Allah haramkan. Berbeda dengan orang-orang yang Allah celak, di mana mereka mengharamkan tanpa haramu min dunillahi malami haramullah. Mereka mengharamkan tanpa izin dari Allah sesuatu yang tidak Allah haramkan. Wa asyraku bihi malami nazil bihi sultana. Dan mereka sekutukan Allah dengan sesuatu makhluk yang Allah tidak telah menurunkan hujah kalau tiada sekutunya. Dan mereka syariatkan, mereka tetapkan untuk manusia agama yang tidak Allah izinkan. Allah mawfidna li'anna ja'ala al-halala ma'halaltahu wal-harama ma'haramtahu wa'dina ma'syara'tahu. Ya Allah, sehingga kami taufik supaya kami termasuk orang-orang yang menjadikan halal adalah apa yang terhalalkan, haram adalah apa yang terharamkan, dan agama adalah apa yang kau syariatkan. Catatan kaki minta terus. Minta dikarenai minat wajah yang tidak telefon dia lakukan. Ya kalau lagi dia lagi harus minta komen atau dia tidak akuin. Lama-lama nanti tapi akan dia tidak komen. Dulu masih baca orang. Barang yang tersarap punya hak untuk mengatur-ngatur barang sebagai yang benar. Wakil dan pendapat kedua mengatakan bahasanya konsekuensi akad adalah pembeli mengatur-atur barang yang dia miliki sebagaimana dia mau, kecuali jika dia menghubungkan haknya. Faman manis, maka mengapa terlarang selama itu tidaklah menyanyiakan hak Allah. Wayasaru dalika, dan contoh dan nampak dampak dari perbuatan ini nampak fima lautana indi abdu, kalau saya punya budak dan budak ini dipilih oleh kawanku dan aku mengutai bahasa dalam orang yang amanah, dan aku mengutai dia dalam orang yang lembut, aku mengutai dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah, lalu aku katakan aku jual budakku ini kepadamu dengan harga sekian-sekian dengan perjanjian engkau tidak boleh menjualnya kepada orang lain. Maka ini ada tujuan yang benar, karena budak ini misalnya adalah satu hal yang sangat mahal menurutku, aku tidak ingin menjualnya kepada kecuali kepada seseorang yang amanah. Maka jika aku membuat perjanjian padanya supaya dia tidak menjual kepada orang lain, lalu dia pun menerima perjanjian, sama mani, maka kenapa dilarang? Dan nampaknya Syekh Utsaimin memilih pendapat yang kedua. Maka menjual barang dengan perjanjian, pembeli tidak boleh menjual kembali, satu hal yang diperselisihkan. Apakah ini boleh ataukah tidak boleh? Nanti masing-masing alasan telah disebutkan. Menampaknya Syekh Utsaimin termasuk yang berpendapat boleh dengan cara apa? Langkotul sahih, ada tujuan yang logis yang bisa diterima. Demikian juga aidan, misalnya anda mengatakan membuat perjanjian, saya jual barang ini dengan perjanjian anda tidak menjualnya kepada siapapun. Jika anda menjualnya kepada seseorang, maka aku yang lebih berhak bihi dengan barang tersebut, bisaman dengan uang yang harga yang disepakati. Ini juga satu hal yang diperselisihkan, kata penulis, kata pasal yang benar hukumnya boleh. Contohnya, ada seorang yang kaya ingin membeli rumahku, lalu aku katakan tidak mengapa aku jual rumah ini kepadamu, akan tetapi dengan cara anda wakafkan rumah ini untuk para penuntut ilmu, lalu dia setuju. Fakat ikhtilaf, makanya juga diperselisihkan para ulama apakah perjanjian jual beli semacam itu boleh atau tidak boleh. Yang benar hukumnya boleh. Al-Muhim, ringkasnya para ulama berselisih rahimahumullah dalam masalah berbagai macam akad dan perjanjian akad. Apakah ini termasuk keadilan, apakah kezaliman, apakah ini termasuk dharar, apakah suatu hal yang jelas dan semacam itu. Maka tadi contoh yang kedua, saya jual barang ini kepada anda, kepada Auf, namun dengan perjanjian Auf tidak boleh menjualnya. Kalau Auf menjualnya, maka saya lebih berhak atas barang tersebut dengan saya ganti uang si pembeli. Ini yang dimaksud ahak bihi bisaman. Ternyata Auf menjual barang tersebut kepada Wibin dengan harga 10.000, maka saya telah mengatakan saya lebih berat atas barang tersebut, kemudian saya ganti uangnya, ini 10.000-nya, mana barangnya, itu menjadi milikku karena kau melanggar perjanjian. Kemudian menghadapi perselisihan ini, wal marji, maka yang jadi acuan adalah apa yang Allah sebutkan, perintah nazak kemudian syaih. Maka di sini perintah nazak kemudian syaih nakirah didului syarat, yaitu in. Fa aisyain yakunu, maka apapun yang diperselisihkan, maka kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Karena syaih di sini nakirah didului syarat, fata umu, sehingga maknanya luas. Maka kembalikan pada Allah dan Rasulnya, kembalikan pada Allah artinya kepada Al-Quran, kepada Rasul artinya kepada diri beliau ketika beliau masih hidup, dan kepada sunnahnya setelah beliau wafat. Kemudian di paragraf terakhir Abu Labus Al-Taymi membawakan kaidah atau dua kaidah, hukum asal muamalah adalah boleh ketika terdapat dalil Quran dan sunnah yang mengharamkannya, hukum asal ibadah adalah haram, tawakuf tidak boleh kita kerjakan sampai terdapat dalil yang menuntunkannya. Idzan hadzani aslan muhimman, di sini disampaikan dua kaidah penting. Al asal, kaidah yang pertama, tidaklah ada muamalah yang haram kecuali terhadap dalil Quran dan sunnah yang mengharamkannya. Maka siapapun yang mengatakan pada Anda ini adalah akad yang haram, maka katakan padanya mana dalilnya. Dan mana saja jika ada orang yang berkata pada Anda perjanjian ini, perjanjian ada dalam akad ini haram, maka tanyakan padanya mana dalilnya. Hadza wal asl, ini hukum asalnya. Sebagaimana hukum asal untuk ibadah yang seorang itu mendekatkan diri kepada Allah, hukum asalnya tidak dituntutkan kecuali Allah tuntunkan. Fa'yu insanin, maka jika ada orang beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan satu ibadah, kita katakan padanya mana dalilnya. Inilah dua kaidah yang penting sekali. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, fa kullu man talaba dalil ala syai', maka setiap orang yang meminta dalil kepada sesuatu yang kita haram, ibadah, satu ibadah yang kita haramkan, kita katakan padanya Anda yang punya kewajiban untuk datangkan dalil, ataupun kami yang melarang, maka kami tidak punya kewajiban untuk mendatangkan dalil. Demikian juga siapapun orang yang minta kepada kita untuk dalil halalnya satu muamalah, kita katakan balik, kita balik bertanya padanya mana dalil mengharamkannya. Demikian pula kita katakan untuk ayat berbagai macam benda, maka hukum asal semua yang keluar dari tanah adalah halal. Hukum asal burung, binatang ternak dan yang lainnya adalah halal, kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya. Kemudian kaifa yaqulu ulama, bagaimana para ulama bisa mengatakan hukum asal dalam masalah ini halal, hukum asal dalam masalah itu haram? Atas dasar apa ulama mengatakan hal tersebut? Kami katakan asalnya ada dalam Quran dan Sunnah. Maka ada firman Allah, ialah Allah saja menciptakan untuk kalian manusia semua yang apa yang ada di muka bumi. Ini dalil bahwa hukum asal segala benda di muka bumi adalah halal. Semua yang ada di muka bumi adalah halal. Kemudian fil muamalah, tentang muamalah, Nabi SAW bersabda, kaum muslimin mengikuti persyaratan dan perjanjiannya kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Tsumma takhsisu asya'a mu'ayyana bin nahyi, kemudian Nabi pun mengkhususkan perkara-perkara tertentu dilarang, maka ini menunjukkan bahasanya yang lainnya hukumnya adalah halal. Tentang al-muslimna ala surutihim, siap oleh Abu Dawud, Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih, dinilai sahih juga oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Furusiyah.